Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan karena ada beberapa permasalahan teknis, jadi siaran kajian Lamiah pada malam ini agak sedikit terlambat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas risalah Lamiah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membahas dua prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mencintai Ahlul Bait, yaitu karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa li kullihim qadrun ala wa fadailu, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu." Kata beliau rahimahullahu taala, "Dan setiap dari para sahabat itu memiliki kedudukan yang tinggi serta beragam keutamaan. Lakinnama as-siddiqu minhum afdalu." Akan tetapi as-siddiq itu adalah orang yang paling afdal di antara mereka. Ya. Di dalam bait syair ini, saudara-saudaraku pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ingin menyampaikan bahwa setiap dari para sahabat, setiap individu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi. Dan sosok yang paling utama di antara mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Dari bait syair ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa fawaid, beberapa faedah yang bisa kita ambil berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah yang pertama itu berkenaan dengan tingkatan keutamaan para sahabat. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa para sahabat itu semuanya memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki berbagai macam keutamaan. Akan tetapi mereka itu bertingkat-tingkat kedudukannya, bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya. Tidak pada derajat yang sama. Di antara para sahabat ada yang disebut dengan 10 sahabat, ya, al-asyarah al-mubasyirina fil jannah. Yang disebut dengan 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu adalah termasuk penduduk surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fi jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Abdurrahman, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Talha ibn Ubaidillah, wa Zubair ibn Awam, wa Abu Ubaidah Amir bin wa Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ada di surga, Umar ada di surga, Utsman ada di surga, demikian juga Ali, kemudian Sa'id ibn Zaid dan Sa'ad ibn Abi Waqqas, demikian juga Abdurrahman ibn Auf dan juga Talha ibn Ubaidillah dan juga Az-Zubair ibn Awam dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Di sini ada berapa? Ada 10. 10 orang yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah penduduk surga. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi di mana 10 orang ini telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka termasuk penduduk surga. Demikian juga para sahabat, ada yang disebut sebagai Ashabul Badr. Orang-orang yang ikut perang Badar. Bagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwa perang Badar adalah perang pertama yang terjadi di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ya, terjadi pada tahun kedua Hijriah. Maka para sahabat yang mengikuti perang Badar ini memiliki kedudukan yang tinggi pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, ya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ahlul Badar, yakni para sahabat yang mengikuti perang Badar, lakukanlah apa yang kalian inginkan karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ini menunjukkan keutamaan yang tinggi, ya, bagi para sahabat yang mengikuti perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan. Demikian juga di kalangan para sahabat ada yang dikenal sebagai al-muhajirun dan demikian juga disebut sebagai al-ansar. Disebut sebagai al-muhajirun dan al-ansar. Al-muhajirun adalah orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Adapun Al-Ansar adalah sahabat yang sudah tinggal di kota Madinah dan mereka inilah yang memberikan pertolongan kepada para muhajirin. Dan masing-masing dari mereka itu memiliki keutamaan yang tinggi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tattaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada mereka. Dan mereka pun telah ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ketinggian, kedudukan al-muhajirun dan al-ansar. Ketinggian kedudukan sahabat yang mereka berhijrah, berpindah untuk menyelamatkan agama mereka dari kota Mekah ke kota Madinah. Demikian juga menunjukkan keutamaan orang-orang Ansar yang telah membantu, memberikan tempat kepada saudara-saudara mereka dari kalangan Al-Muhajirin. Kemudian kalau ada pertanyaan, siapa yang lebih utama? Apakah Muhajirun atau Al-Ansar? Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri dalam risalah Aqidah Al-Wasithiyah, ya, bahwa termasuk manhaj Ahlussunnah adalah yuqaddimunal muhajirina 'alal ansar. Mereka lebih mengedepankan muhajirin daripada ansar. Artinya mereka menganggap bahwa al-muhajirun itu lebih utama daripada al-ansar. Ya. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wassabiqun al-awwalun minal muhajirina wal-ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa dulu yang disebut? Al-Muhajirin. Disebutkan Muhajirin terlebih dahulu, baru kemudian Al-Ansar. Demikian juga dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-117. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَرِ. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa Nabi. Demikian al-muhajirin wal-ansar. Disebutkan siapa terlebih dahulu? Muhajirin. Baru ansar. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lil-fuqara'il muhajirin. Alladhi ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bagi orang-orang fakir dari kalangan al-muhajirin yang mereka keluar dari negeri mereka. Ya. Demikian juga meninggalkan harta-harta benda mereka. Kemudian Allah berfirman, walladhina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni kedatangan para muhajirin. Di sini disebutkan ya al-muhajirun terlebih dahulu, baru disebutkan al-ansar. Ini menunjukkan bahwa al-muhajirun itu lebih utama daripada al-ansar. Demikianlah saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa setiap para sahabat, ya, baik dia muhajirin maupun dia ansor, baik dia sahib apa namanya perang Badar, ya, itu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri, ya, dan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan bait syair yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, walikullihim qadrun ala wa fadailu, dan setiap dari mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki berbagai macam keutamaan. Lakin nama siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi as-siddiq, yaitu Abu Bakar as-siddiq, itu adalah yang paling utama di antara mereka. Perkara selanjutnya yang perlu kita ketahui dari bait syair ini adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seutama-utamanya sahabat. Artinya beliau adalah sahabat yang paling utama dibandingkan sahabat yang lain. Apabila kita membaca sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau disebut dijuluki sebagai As-Siddiq? Beliau disebut sebagai As-Siddiq karena ketika itu orang-orang semuanya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar tetap membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah beliau diberi gelar As-Siddiq. Orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah bahwa mereka beriktikad, berkeyakinan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling mulia dari kalangan para sahabat. Di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya. Jadi Amr ibn al-As itu ditanya, menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri beliau. Jadi ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Kata beliau, Aisyah. Fakultu, maka Amr bin Al-As kemudian bertanya kembali, minar rijal, kalau yang dari laki-laki siapa wahai Rasulullah? Ya. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini dari kalangan wanita. Sekarang kalau dari kalangan laki-laki siapa Rasulullah? Siapa orang yang paling kau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya. Demikian juga yang menunjukkan ketinggian Abu Bakar As-Siddiq adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mulai sakit menjelang wafatnya beliau. Siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan diri beliau menjadi imam bagi kaum muslimin? Ya. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling mulia. Masih berkenaan dengan tingkatan keafdolan atau keutamaan para sahabat, ya, suatu permasalahan yang sering dibawakan oleh para ulama adalah permasalahan siapa yang lebih mulia. Apakah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu atau Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa manusia itu terbagi menjadi empat pendapat. Jadi terbagi menjadi empat kelompok. Dalam permasalahan ini, manusia terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok yang pertama, dan ini adalah pendapat yang paling masyhur, bahwa urutan para sahabat dari yang paling mulia, itu yang pertama adalah siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Jadi ini adalah pendapat yang paling masyhur. Bahwa sahabat yang paling mulia, pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang paling mulia, yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian mereka diam. Tidak mengatakan siapa yang keempat. Jadi menurut pendapat yang kedua, bahwa manusia yang para sahabat, sahabat yang paling mulia itu urutannya pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian mereka diam. Tidak membicarakan siapa yang utama setelah itu. Pendapat yang ketiga, ya, mereka mengatakan bahwa yang paling mulia itu pertama adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, yang ketiga Ali, baru yang keempat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini pendapat yang keberapa? Yang ketiga. Adapun pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa urutan para sahabat dari yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian mereka tawakuf. Ya, mereka tidak memilih. Baik tidak memilih Umar, tidak memilih Utsman, tidak memilih Ali. Mereka tawakuf, diam. Ya. Maksudnya apa? Mereka yakin bahwa orang, ya, figur-figur dari para sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar dan Utsman itu Utsman dan Ali. Figur-figur yang paling mulia setelah Abu Bakar dan Umar itu Utsman dan Ali. Cuma mereka tidak memilih. Tidak memilih antara keduanya. Ya, kalau tidak Utsman ya Ali, tapi mereka tidak memilih antara keduanya. Artinya apa? Tidak ada sahabat yang lebih mulia daripada Utsman dan Ali selain Abu Bakar dan Umar. Tapi pendapat ya dari keempat pendapat ini yang dirojihkan oleh para ulama adalah pendapat yang pertama. Bahwa urutan sahabat dari yang paling mulia itu adalah sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Urutan kekhalifahan mereka. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling utama. Kemudian setelah khalifah setelah Abu Bakar siapa? Umar. Maka Umar itu adalah para sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar. Khalifah yang ketiga siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka beliaulah ya sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar dan Umar. Dan yang terakhir setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Dan inilah yang menjadi kesepakatan, ya, ketetapan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa urutan keutamaan sahabat, urutan sahabat yang paling utama itu sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Jadi yang paling utama yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, urutan keutamaan para sahabat. Bagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakinnama siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi yang paling utama dari kalangan para sahabat tersebut adalah As-Siddiq, Abu Bakar. Dan kita tambahi bahwa para sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Utsman bin Affan, dan setelahnya Ali ibn Abi Thalib sesuai dengan urutan kekhalifahan. Mungkin ini sedikit yang bisa kita ambil pada siaran malam ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita, membahas bait selanjutnya tentang Al-Qur'an. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Wallahu taala a'lam bissawab.